الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، فالحمد لله pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melanjutkan pengajian kita dari kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa ayat dari surah Al-Qiyamah, yaitu dari ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang adab yang sebaiknya beliau kerjakan apabila Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada beliau. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jaminan bahwa engkau menghafalnya dan engkau akan diberikan penjelasan, dan itu adalah merupakan jaminan sehingga apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat Allah tabaraka wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita bahwa as-sunnah itu adalah wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Karim, maka Allah juga menurunkan penjelasnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau jelaskan kepada umat ini adalah tafsir, bayan, penjelasan dari global yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan kembali dari menjelaskan suratul qiyamah. Dan pada malam hari ini kita memulai dari ayat yang ke-20 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla bal tuhibbun al-ajila wa tadharun al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira wa wujuhun yawma idzin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira." Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menasihatkan kepada hamba-hambanya bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka dalam kehidupan dunia ini, janganlah menjadikan mereka itu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah menjadikan mereka menjadi orang-orang yang cinta dengan dunia sehingga akhirah dirupakan, akhirah ditinggalkan, terlalu gembira dengan kehidupan dunia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini dan menempatkan hamba-hambanya yang namanya manusia, demikian pula jin, untuk tinggal di muka bumi ini. Dan Allah menciptakan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan untuk dirasakan dan dimanfaatkan oleh hamba-hambanya. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji hamba-hambanya apakah mereka memanfaatkan apa yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ataukah mereka cinta kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia sehingga mereka menjadi hamba dunia dan menjadi orang yang lupa tentang akhiratnya, lupa bahwa dia harus mempersiapkan bekal dalam perjalanan yang masih panjang, yaitu setelah dia meninggal dunia lalu kemudian menuju ke alam barzakh dan alam akhirah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak, yakni sekali-kali tidaklah seperti yang dikatakan dan yang disangka oleh orang-orang kafir yang mereka senang dengan kehidupan dunia melupakan akhirah, mengingkari yang namanya yaumul ba'ats, hari kiamat, hari kebangkitan. Bal tuhibbuna al-ajila, bahkan kalian ini adalah orang-orang yang cinta dengan al-ajila. Yang dimaksud al-ajila adalah kehidupan yang mereka rasakan sekarang ini, yaitu kehidupan dunia. Kata-kata al-ajila itu dari ajila. Ajila di dalam bahasa Arab artinya terburu-buru. Ajila fulanun artinya si fulan tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Jadi ajila artinya tergesa-gesa, yang cepat, yang segera. Berbeda dengan al-ajila dengan hamzah. Ya. Kalau al-ajil dengan ain itu artinya terburu-buru, segera, tergesa-gesa. Tapi kalau al-ajila dengan hamzah itu sebaliknya, lambat kebalikannya. Nah, seseorang mengatakan ajjala, ajjala fulanun al-amra, ajjala, si fulan memperlambat urusannya. Tapi kalau ajjala fulanun al-amra, artinya si fulan menyegerakan urusannya, Jadi lihat perbedaan huruf saja, ain ain. Kebanyakan kita orang Indonesia semuanya AA semua. Kadang-kadang sebagian mereka sulit membedakan mana A, mana A. A, A. Mana Ain dan mana Hamzah. Jadi Al-Ajilah artinya sesuatu yang segera. Apa yang segera yang ada sekarang ini dalam kehidupan? Yaitu dunia. Al-Ajilah, apa itu kehidupan yang nanti, kemudian hari? Al-ajilah yaitu kehidupan akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kalian ini terlalu cinta dengan kehidupan yang segera. Terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Maunya tergesa-gesa, terlalu cepat mau mendapatkan kenikmatan. Hah? Padahal kadang-kadang seorang yang ingin segera untuk mendapatkan kenikmatan, maka dia akan sengsara di hari kemudian. Pengen segera, nanti tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari kenikmatan yang hakiki. Ada dalam satu faedah yang disebutkan oleh para fuqaha, faedah yang masyhur. Mereka mengatakan man ista'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmani. Man ista'jala syai'a, barang siapa yang terburu-buru untuk merasakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak akan mendapatkannya. Dia akan terkena hukum, tidak akan mendapatkan sesuatu. Ingin segera mendapatkannya, maka dia tidak akan mendapatkan. Nah, seorang misalnya, seorang anak, ayahnya kaya raya, kaya raya, tapi dia tidak merasa puas memanfaatkan harta yang diberikan oleh ayahnya. Dia pengen merasakan seluruh harta orang tuanya. Maka dia mencari cara, gimana caranya agar dia bisa menguasai seluruh harta itu. Dia anak yang semestinya kalau orang tuanya meninggal, dia berhak mendapatkan harta. Apalagi kalau anak laki-laki, harta terbesar dia akan merasakannya. Tapi dia tunggu-tunggu kok lama betul, bapaknya ini gak mati-mati juga. Dalam kan dia terlalu cinta dengan dunia misalnya, maka dia ingin segera. Maka dia menyuruh seseorang untuk membunuh ayahnya. Maka berhasillah orang itu membunuh ayahnya, meninggal. Maka dia kan pengen segera mendapatkan harta. Ternyata pemerintah turun tangan, polisi mengusut, terbukti bahwa ternyata yang menyuruh si fulan untuk membunuh adalah anaknya sendiri. Adalah anaknya sendiri. Maka ditetapkan dalam mahkamah syariah bahwa anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan orang tuanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yarisul qatil. Orang yang membunuh tidak boleh mendapatkan warisan yang dibunuh. Jadi pengen segera mendapatkan warisan, akhirnya enggak dapat sama sekali. Terhalang. Ini makna dari kaidah yang disebutkan. Man ista'jala syai'a qabla awani uqiba bihirman. Siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkannya. Dan ini kaidah pada hakikatnya kaidah yang sifatnya umum. Dia memberikan pendidikan kepada kita untuk ta'anni dalam setiap permasalahan. Butuh kesabaran. Ya. Seorang menuntut ilmu misalnya. Tentu dalam menuntut ilmu itu kan ada jenjang. Tadarruj. Bertingkat. Mulai dari yang ilmu yang dasar-dasar terlebih dahulu, kemudian meningkat-meningkat sampai kepada tingkatan ilmu yang tinggi. Nah, seorang yang baru belajar itu dia tidak mungkin bisa memahami pelajaran orang sudah tingkatannya tingkatan tinggi, baru mau belajar menuntut ilmu langsung belajar syarah Ibnu Aqil misalnya, syarah Ibnu Aqil yakni kitab Nahwu, tak bisa, dia harus dari bawah. Siapa yang ingin lompat jatuh dia, hah? Ingin terburu-buru, ingin tergesa-gesa, dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Nah, demikian pula dalam kehidupan dunia ini. Orang ingin tergesa-gesa untuk merasakan kenikmatan, ingin merasakan ya hidup itu enak terus. Nah, merasa nikmat dengan kehidupan dunia, nikmat dengan hartanya, nikmat dengan keluarganya, nikmat dengan kedudukannya. Akhirnya dia lupa dengan kehidupan akhirat. Wa tadharuna al-akhirah, dan kalian pun meninggalkan kehidupan akhirat. Nah, ini tercela ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rakus terhadap dunia, ingin merasakan kehidupan dunia. Nah, merasakan kenikmatan dunia, dia tidak sadar kalau di sana ada kenikmatan yang lebih besar, yang lebih hakiki, yang lebih abadi, yang tidak ada putusnya, yaitu kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan akhirat. Ini yang tidak difikirkan oleh mereka, yang difikirkan dunia, dunia, dunia. Allahu musta'an. Maka orang-orang yang seperti ini akan menyebabkan mereka itu lalai dari agama Allah dan menjadi hamba dunia. Melalaikan mereka at-takatsur, memperbanyak harta, bergelimang dengan harta dunia, kedudukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, al-hakumut-takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut-takatsur, telah melalaikan kalian wahai manusia at-takatsur. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menjelaskan makna at-takatsur, ay at-takatsur fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan harta dan anak keturunan. Dua ini termasuk fitnah yang sangat besar sekali dalam kehidupan. Apabila seorang tidak memanfaatkannya, maka dapat menjerumuskan dia dalam kebinasaan waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu selalu menggandengkan keduanya ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian bagi kalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya itu selalu menganjurkan berinfak agar kemudian harta itu termanfaatkan sehingga harta itu benar-benar jadi miliknya? Karena harta itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak akan menjadi milik seseorang kecuali apabila dia memanfaatkan dalam tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu al-'abdu mali mali, seorang hamba mengatakan hartaku hartaku. Wa inna malahu min malihi thalas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya akan mendapatkan hartanya itu apabila dia memanfaatkan dalam tiga hal. Yang pertama, ma akala fa afna, apa yang dia makan habis, itulah harta dia. Ya. Yang tertinggal dari makanan itu dimakan oleh orang lain, itu bukan harta dia. Ma akala fa afna, apa yang dia makan habis. Wa ma labisa fa abla, dan apa yang dia pakai lalu kemudian pakaiannya menjadi usang, itulah harta dia. Wa ma tasaddaqa fa amdha, dan apa yang dia sedekahkan lalu sedekah itu pun berlalu. Dalam artian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi simpanan pahala bagi dia pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu harta dia. Wa ma siwa dzalika fadhahib wa tarikuhu linnas. Adapun selain dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan pergi, akan terpisah darinya, dan dia meninggalkannya untuk manusia, untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi yang bermanfaat adalah apa yang disedekahkan, apa yang dia makan, apa yang dia pakai ketika di dunia, itu yang bermanfaat. Maka ketika seseorang menjadi seorang yang syahih, bakhil, kikir, tidak bersedekah, tidak senang bersedekah, nah, maka yang seperti ini menunjukkan bahwa dia telah terlalaikan dengan harta yang dia miliki. Alhaakumut takatsur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yatba'ul mayyita thalatha fayarju'u uzlani wa yabqa wahid. Yang akan mengikuti orang yang meninggal itu 3. Yang 2 akan kembali, yang 1 akan tetap bersama dia. Yatba'ul mayyita ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti orang yang meninggal itu 3. Keluarganya mengikuti dia sampai kemana? Kuburan, liang lahat. Dan hartanya. Dan amalannya. Fayarju usnan, fayarju ahluhu wa malu. Akan tetap yang kembali itu 2. Keluarganya akan kembali, akan terpisah darinya. Demikian pula hartanya akan terpisah. Sudah dia tidak bisa lagi manfaatkan. Apa yang dia tinggalkan di dunia bukan hartanya. Wa yabqa amalu, yang bersama dia tinggal 1. Amalannya. Itulah yang akan menyelamatkan dia. Kalau amalannya baik, maka baik pula hasilnya. Kalau amalannya buruk, maka waliyadzubillah, sangat merugi hamba tersebut. Terlalaikan dalam kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang cinta dunia lalu kemudian meninggalkan akhirat. Silakan manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala kenikmatan untuk kita manfaatkan, silakan. Akan tetapi jangan sampai apa yang kita manfaatkan tersebut melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Harta silakan manfaatkan, tapi dalam hal-hal yang memberikan kemaslahatan dalam kehidupan kita di dunia, seperti makan, pakaian, atau yang semisalnya, atau dalam kehidupan di akhirah dengan bersedekah. Selain dari itu, itu bukan milik anak, demikian pula ya, kalau kita manfaatkan, kita didik dengan baik berdasarkan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengarahkan anak itu kepada kebaikan, manfaat bagi dia. Akan tetapi kalau sampai menyebabkan ketika Allah memberikan rezeki berupa anak keturunan kepada dia, menyebabkan dia berpaling dari agama Allah karena anak, akhirnya dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak sedikit. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-waladu majbanatun mabkhala. Anak itu majbana, membuat orang jadi takut. Mau jihad, ada panggilan jihad. Aduh, gimana ya? Anak masih kecil. Mana ya? Kalau ditinggal kesian. Nanti jadi janda. Ya. Nah, ibunya gimana terus ya? Aduh, saya sangat sayang dengan anak saya. Saya baru ya nih, lagi senang-senangnya bermain dengan anaknya. Akhirnya dia tidak mengikuti jihad. Kenapa? Karena takut mati. Mabkhalah, membuat orang bakhil, kikir. Mau bersedekah ingat anak, wah mending anak kasih anak. Kan itu. Daripada bersedekah ingat anak. Karena lebih mengutamakan anak. Ya. Sayang anak katanya. Ya. Akhirnya dibelikan macam-macam ya. Dibelikan boneka Barbie, dibelikan boneka ya yang cantik-cantik itu yang tidak menutup aurat misalnya. Dibelikan apa saya yang diinginkan dibelikan. Ya, antar anaknya jalan lihat ada suatu pengen dibelikan lagi. Nah, tidak memperhatikan halal haramnya. Kenapa? Sayang anak. Allahul musta'an. Mau bersedekah berat. Kenapa anak? Lagi-lagi anak. Nah, tapi giliran untuk kepentingan anaknya, wuh. Tidak memperhatikan halal haramnya. Walaupun dia harus mengeluarkan ratusan juta rupiah. Allahul musta'an. Yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai seperti ini keadaan kita. Karena apa? Kalau kemudian hawa nafsu ini diikuti, mencari dunia terus, itu tidak akan ada habisnya. Karena sifat manusia itu sifat manusia haris wa hammam. Ada satu riwayat, namun riwayat ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Asdaqul asma al-harith wal-hammam. Bahwa nama yang paling benar, yang cocok dengan karakter manusia itu, harith dan hammam. Harith itu artinya terus bekerja. Kerja. Ya. Hammam terus. Punya cita-cita yang tinggi. Punya himmah. Dalam kehidupan dunia. Asal karakter manusia terlalu menginginkan sesuatu. Kalau tidak ditahan-tahan, dia akan menjadi orang cinta dunia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabi, la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'ahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Kalaulah manusia itu Allah berikan kepada dia satu lembah emas. Ada yang punya satu lembah emas di sini? Hah? Wala satu lembah. Hah? Satu kilogram mungkin gak ada juga. Emas. Ketika Allah memberikan dia satu lembah emas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan pengen lagi ditambah satu lembah lagi. Gak ada puasnya. Nah. Padahal tidak ada yang mengisi mulutnya ketika dia mati kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat orang-orang bertaubat kepadanya. Coba tanyakan itu kepada orang-orang kaya. Maukah dia berhenti dari mencari harta? Tidak, akan terus mereka nambah. Walaupun dia sudah memiliki sekian banyak harta. Tanyakan pada orang nomor satu terkaya di dunia. Apakah dia berhenti? Tidak. Hah? Dia sudah punya banyak sekian harta. Ya. Nah. Tapi dia akan terus mencari, mencari. Nah, ada yang bilang bahwa Microsoft itu termasuk orang terkaya di dunia, ya, Microsoft. Tapi masih cari-cari juga orang-orang bajak-bajak, nah, Windows-nya itu masih cari-cari. Kenapa? Karena nggak beli. Kalau dibajak berarti nggak beli yang aslinya, yang original. Nah, kalau beli kan berarti menambah pemasukan. Nah, nggak ada habisnya. Terus akan mencari, akan mencari. Dunia. Watazarunal akh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Kenapa kita harus lebih mendahulukan kehidupan akhirat? Dan jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kita dari beribadah. Kenapa demikian? Allah jelaskan bahwa orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan akhiratnya itu mereka mendapatkan keutamaan. Sebaliknya orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia, mereka juga akan merasakan akibatnya. Maka ayat yang berikutnya Allah jelaskan keutamaan bagi orang yang lebih mendahulukan akhiratnya dan kesengsaraan bagi orang yang lebih mendahulukan dunianya. Wujuhul yawma idzin nadhira. Ayat ini menjelaskan tentang apa yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mendahulukan kehidupan akhirat. Yang tidak melalaikan dunia mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka yawma idzin pada hari kiamat nanti, wajah-wajah mereka di akhirat nanti, nadhirah, ceria, cerah, ya, nadhirah, yakni sangat indah, mengeluarkan cahaya, menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan mendapatkan kehidupan yang nikmat. Orang ketika di dunia mendapatkan nikmat kan kelihatan itu wajahnya berseri-seri ketika mendapatkan kenikmatan. Ini dalam kehidupan dunia, gimana di akhirat? Wajah mereka itu bercahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti akan dipanggil untuk dikumpulkan. Mereka akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Ada tandanya, hurran muhajjalin, di mana pada wajah mereka dan pada kedua tangan dan kaki mereka mengeluarkan cahaya. Kenapa? Min azharil wudu, bekas wudu, menunjukkan dia ibadah, rajin beribadah, berwudu untuk salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bekas wudu tersebut dia dikenal, ah fulan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dipanggil, dikumpulkan. Karena pada hari kiamat nanti itu manusia zumar, berkelompok-kelompok, masing-masing akan mengikuti siapa yang menjadi pemimpinnya ketika di dunia. Nah, yang dulu jadi pengikut Fir'aun akan mengikuti Fir'aun, barisan Fir'aun. Yang dulu menyembah matahari, matahari. Yang dulu menyembah tagut akan ikut tagutnya. Nah, adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan berita gembira. Mereka akan menjadi orang-orang yang ikut barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim, dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari di mana kami akan memanggil, akan menyeru setiap manusia itu berdasarkan imamnya, pemimpinnya. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menyebutkan ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan ayat ini merupakan bushra, berita gembira bagi ahlus sunnah. Orang-orang yang ketika di dunia dia senantiasa mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhirat dia akan dipanggil berdasarkan barisannya bersama Rasulullah alaihi wasallam. Nah, gimana kalau kemudian ketika di dunia dia tidak pernah wudu? Enggak pernah wudu berarti enggak pernah salat. Enggak pernah salat. Dari sisi mana dia akan dikenal bahwa dia itu umatnya Rasulullah? Gimana dia akan dipanggil? Enggak ada cahaya yang keluar dari tubuhnya. Enggak ada cahaya. Oleh karena itu, hadis ini jadikan dalil sebagian para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat, tidak pernah salat, kafir. Keluar dari Islam. Ada lagi sebagian mereka, ya, sholat, ya, dua kali setahun, pas rame-rame saja. Kalau ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ikut meramaikan. Selain itu, pensiun dia, cuti. Allahumma musta'an. Cuti dari beribadah. Ya. Sebagian lagi, sekali sepekan. Seperti orang-orang datang ke gereja itu. Sekali sepekan. Nah, orang-orang gereja aja ingin menambah jadwal. Bukan sekali sepekan, cari jadwal lain biar lebih rajin lagi. Nah, tak ada kaum muslimin. Di antara mereka ada yang sekali sepekan Jum'atan. Allahumma musta'an. Gimana sholat lima waktunya mereka? Jadi orang seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia masih muslim? ataukah dia meninggalkan sholat tersebut yang dapat menyebabkan dia terjadi perselisihan. Kalaupun dia tetap sebagai muslim, ya muslim tapi cahayanya redup. Iya kan? Redup. Khawatir jangan sampai tidak dikenali ini umatnya Rasulullah SAW. Makanya termasuk diantara tanda keimanan seseorang, apabila seorang itu selalu menjaga wudunya. Kata Nabi SAW, la yuhafidhu ala al-wudu illa al-mu'min. Tidak ada orang selalu menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin. Di antara tanda keimanan, batal wudu segera berwudu. Setelah buang air kecil misalnya atau buang air besar, berarti kan wudunya batal. Hendaknya diperbaharui, segera perbaharui. Sehingga dalam setiap kondisi, mau ke kantor, kerjaan atau yang lainnya, kita dalam kondisi suci. Ada waktu yang senggang, mungkin kita bisa menggunakan mushaf Al-Qur'anul Karim. Mungkin kita membaca Al-Qur'an. Yang jelas seorang dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci. Nah, mereka ini di akhirat wajah-wajah mereka itu ceria, nadhira. Tambah lagi mereka mendapatkan kenikmatan ila rabbiha nadhira. Mereka melihat Rabb-nya. Ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin di akhirat nanti mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah. Ya. Kalau di dunia ini tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Di dunia ini enggak ada yang pernah melihat Allah. Musa alaihi salam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim pernah memohon kepada Allah dalam suratul A'raf, memohon kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya. Dan tidak mampu. Gunung saja bisa hancur. Nah. Sama asyarakat ikhwan rahimahumullah. Tidak seorang pun. Terjadi khilaf. Perselisihan di kalangan para ulama. Tentang Nabi SAW. Apakah Rasulullah ketika di dunia ini pernah melihat Allah? Yang sahih. Bahwa beliau pun tidak pernah melihat Allah. Kecuali dalam mimpi. Adapun dalam di alam nyata, di alam sadar, di dunia, beliau tidak pernah melihat. Dalam kejadian Al-Isra wal Mi'raj, salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, hal ra'aita rabbak, apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna ara, cahaya yang aku lihat. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah? Ini dalam kehidupan dunia. Tapi di kehidupan akhirat nanti, berbeda dengan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kaum mukminin. Selain mereka mendapatkan kenikmatan surga, ada yang lebih lagi, lebih nikmat, yaitu di dalam surga mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah. Untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir, mereka tidak bisa. Mereka terhalangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun." Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat ini, ya, "Fa idza kana haulai al-kuffar mahjubina min ru'yatillah subhanahu ta'ala fi halis sukhti dalla ala anna al-mu'minina yarawna fi halis ridha." Apabila orang-orang kafir mereka itu terhalangi untuk melihat Allah karena Allah murka kepada mereka, maka ini menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Dan itu kenikmatan yang tertinggi. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya boleh kalau kita berdoa, termasuk di antara doa yang kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu merasakan kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia. Ya, permintaan ini menunjukkan bahwa kita meminta kepada Allah syurga. Karena yang akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala mereka dari kalangan ahli jannah. Orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, mereka mendapatkan dua. Al-husna, yang dimaksud al-husna adalah syurga. Dan yang kedua adalah ziyadah, tambahannya. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bahwa yang dimaksud tambahannya di sini adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka penduduk surga akan merasakan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga itu, dan kami masih punya tambahannya, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah kabarkan tentang orang-orang yang ketika mereka di dunia lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Lalu apa yang dirasakan oleh mereka yang ketika di dunia lebih mendahulukan kehidupan dunianya, cinta dunia dan lupa dengan akhirat? Allah jelaskan, wa wujuhu yawma idzin basira. Dan wajah-wajah mereka, yang dimaksud wajah-wajah mereka yang cinta dunia, yawma idzin, pada hari kiamat nanti, basira. Basira itu mukanya kecut, masem. Ya. Biasanya orang kalau mendapatkan musibah itu, ya, wajahnya itu kan berubah, sedih, ya, kecut, takutan, wos, bercampur semua jadi satu. Takut, ya, sedih, nyesel, naam, semuanya. Begitulah keadaan mereka. Sudah tetap basirah, kecut, gak ada cahaya keluar dari wajahnya. Nah, tahunnu ayyuf'ala biha faqira, di mana mereka itu menyangka bahwa mereka akan didatangkan kepada mereka faqira. Yang dimaksud faqira adalah uqubatun syadidah, siksaan yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu menanti siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka berubahlah wajah mereka. Tidak ada perasaan gembira. Nah, tidak ada perasaan gembira. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ada seorang yang tertimpa musibah, musibah yang sangat menyakitkan. Ya, mungkin berhari-hari dia tidak bisa senyum itu. Berhari-hari tidak bisa senyum. Nah, gimana kalau musibah itu di akhirat? Tidak ada kebahagiaannya sama sekali. Orang-orang kafirnya mereka sedang dengan kehidupan dunia, terputus dari kehidupan dunia, maka saat itu pula hilang semua kebahagiaan. Hilang seluruh kebahagiaan. Begitu dia meninggal. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan, melumat segala kelezatan dan kenikmatan. Kematian. Kalau orang sudah mati, hilang kelezatan dunia. Kenikmatan dunia. Nah. Alhamdulillah. Yang ada adalah siksaan, kesengsaraan, celakaan. Ya. Pada hari kiamat nanti mereka akan dipanggil. Yang menyembah matahari, berangkat sana. Yang menyembah bulan, berangkat ke sana. Yang menyembah tauhid, ke sana. Mereka berbondong-bondong menjatuhkan diri mereka ke dalam api neraka. Nah, mereka akan menjadi hatab jahannam. Hatab, kayu bakarnya neraka. Waliyahudzillah. Pada waktu itu yang tinggal kaum mukminin bersama dengan orang-orang yang tercampur dari orang-orang munafikin. Nah, pada saat itu mereka sedang mencari. Karena Allah memerintahkan mereka, yang mereka sembah, hendaklah mereka semuanya pergi kepada apa yang mereka sembah. Orang-orang munafikin secara zahir mereka menyembah Allah. Maka mereka ingin berkumpul dengan kaum mukminin. Mereka mencari Rabb mereka. Maka Allah datang dengan bentuk yang mereka tidak kenal. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada mereka, aku adalah Rabb kalian. Kata orang-orang munafik, bukan. Kamu bukan Rabb kami. Kami akan tetap di sini sampai Rabb kami datang. Lalu kemudian Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka kenali. Ya. Pada saat itu, kemudian mereka mengenal bahwa itu adalah Allah. Pada saat kaum mukminin mengetahui bahwa itu adalah mereka, maka mereka pun sujud. Adapun orang-orang munafikin, ketika mereka hendak sujud, mereka justru terpelanting ke belakang. Lalu mereka mengatakan, kami haus, haus. Ya. Kami dalam keadaan haus. Maka diperlihatkan air. Padahal itu bukan air. Seperti Fata Morgana. Yang sesungguhnya itu adalah neraka. Begitu mereka melihat air, maka mereka pun berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut dan berjatuhanlah mereka ke dalam neraka. Mereka menyangka air padahal itu adalah neraka waliyazubillah. Maka terpisahkanlah kaum mukminin dari orang-orang munafik. Apabila keadaan seorang hamba seperti ini ma'asyiral ikhwah masuk ke dalam neraka dalam keadaan munafik, kafir, musyrik, tidak punya keimanan, tidak akan keluar dari neraka waliyazubillah. Ditutup pintu neraka itu dari mereka. Mereka hendak keluar, tidak ada tempat untuk keluar. La tahina manas wala min khalas. Tidak ada pintu keselamatan. Nah, maka oleh karena itu, selama Allah masih memberikan umur kepada kita, ingat bahwa yang menentukan nasib kita adalah husnul khatimah, akhir dari kehidupan kita yang baik. Meninggal dalam keadaan mukmin, meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Itulah akhir kehidupan yang terbaik. Oleh karena itu hendaklah dalam kehidupan dunia selalu kita memikirkan hal. Jangan sampai dalam satu saat kita lalai dari akhir. Yang menyebabkan kita melakukan perbuatan yang haram. Jangan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari su'ul khatimah. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga apa yang kita bahas memberikan manfaat pada kita sekalian. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.